Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya yang hadir Bapak Kapolres, karena Bapak Kapolres ada panggilan dari Bapak Kapolda ke Surabaya, jadi kami sebagai Kabak Sumda, ya, SDM, diperintahkan untuk mewakili, ya, menghadiri acara syukuran latihan bersyukur 5, ya. Ulangi, Gunung Sari bersyukur 5 bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Akan saya bacakan sambutan dari Bapak Kapolres, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sambutan Kapolres Mojokerto pada acara Sinau Syukur bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka Gunung Sari bersyukur hari Rabu tanggal 4 Desember Bapak 2019. Yang mewakili Bapak Kapolres, saya mohon berdiri supaya lebih tegas dan lebih jelas. Nyun sewu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Cak Nun dan Kiai Kanjeng, yang saya hormati seluruh Kiai se-Kabupaten Mojokerto yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saya hormati Bupati Mojokerto atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim 0815 Mojokerto atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan Muspika Kecamatan Dawar Blandong, yang saya hormati rekan-rekan FKUB Kecamatan Dawar Blandong, yang saya hormati Kepala Desa Gunung Sari, panitia dan seluruh warga Desa Gunung Sari selaku penyelenggara kegiatan ini, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara Sinau Syukur bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka Gunung Sari bersyukur 5. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini pada acara Sinau Syukur bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka Gunung Sari bersyukur 5. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolres Mojokerto Kota, saya patut bangga terhadap warga Mojokerto, terutama warga Desa Gunung Sari yang telah melaksanakan kegiatan acara ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala guna mensyukuri nikmat yang telah kita terima. Di antaranya adalah nikmat aman, peran serta masyarakat, para ulama sangat telah dibutuhkan guna menciptakan kedamaian dan adat yang ada di Kota Mojokerto Kota. Saya juga mengajak para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk selalu bersinergi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Para hadirin sekalian yang berbahagia, pada peringatan acara Sinau Syukur bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka Gunung Sari bersyukur 5 ini sangat telah istimewa bagi warga masyarakat Gunung Sari karena dirayakan dan dihadiri oleh Cak Nun bersama Kiai Kanjeng melalui sinau bareng. Dan izin ulangi, dan Cak Nun, mari kita bersama-sama mengambil hikmah dan menjadikan suri taladan dalam kehidupan dan menjadikan landasan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para hadirin sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini negara kita banyak mengalami tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Lebih memilih lagi, agama acap kali dijadikan justifikasi tindak kekerasan itu dilakukan gerakan radikalisme yang ada di Indonesia dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, mengingat Islam saat ini sering distigmakan sebagai sarang teroris atau penjahat agama. Kesucian agama sudah mulai tercemar akibat tindak yang mengatasnamakan jihad fisabilillah tersebut. Ketika pemahaman yang dangkal tersebut disuntik sedikit saja dengan ideologi jihad yang menggiurkan, maka emosi mereka langsung terbakar. Radikalisme bermakna paham atau aliran yang radikal, artinya paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Para hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya selaku Kapolres Mojokerto Kota mengajak kepada seluruh elemen lapisan masyarakat yang ada untuk selalu mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Cak Nun bersama Kiai Kanjeng dalam rangka Gunung Sari Bersyukur 5 dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, petunjuk dan bimbingan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto, 4 Desember 2019, Kepala Kepolisian Resort Mojokerto, Mojokerto Kota, tertanda Bogi Sugiarto SH SIK MH. Ajun Komisaris Besar Polisi NRB 75100918. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, apa di desa ini ada Islam radikal? Tidak ada. Di Kecamatan Dawar Brandong ada enggak? Tidak ada. Di Kabupaten Mojokerto ada enggak? Jadi tolong Pak Kapolresta, mohon bilang kepada Kapolri bahwa di Mojokerto tidak ada Islam radikal. Jadi jangan bawa-bawa isu mengenai Islam radikal, kan di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Bhinneka Tunggal Ika. Beres kabeh rukun satu sama lain. Betul ya? Oke. Okay.